begitu ya, diarahkan kepada hal-hal yang positif dan diupayakan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya. Baik pendengar, Rahman Hidayat menemani Anda program Assalamualaikum Indonesia sampai jam 9 nanti. Seperti biasa, kita akan hadirkan beberapa sesi untuk Anda di pagi hari ini untuk merefresh ya, apa saja yang tengah terjadi di sekitar kita ya, termasuk juga laporan yang utama, mungkin menghiasi headline di beberapa surat kabar maupun juga media online ya, tentang serangan Israel ke Gaza baru-baru ini, begitu. Dan untuk kali ini, pendengar, kita insya Allah di pertama nanti kita akan hadirkan headline dari beberapa media online. Kemudian kedua nanti kita akan masuk ke tema kita di pagi hari ini. Kemudian kita insya Allah juga akan hadirkan narasumber kita. Dan Anda juga bisa berkesempatan untuk bergabung, untuk beropini, berpendapat, dan share ya pandangan Anda terkait dengan tema di pagi hari ini, silahkan ya. Anda bisa manfaatkan dan telepon, pendengar, 7651818. Lain SMS di 081226170777, atau Anda saat ini sedang online bisa juga bergabung via Yahoo Messenger ya, di YM, di rdsfmsolo@yahoo.com, maupun juga di Facebook ya, rdsfmsolo. Namun jujur ya, Rahman belum update status untuk kali ini, insya Allah segera nanti akan saya update dulu untuk statusnya, nanti silakan beropini, berpendapat di situ ya. Dan pagi hari ini pendengar, insya Allah kita akan masih dalam rangka Muharram begitu ya, yang jelas kita akan hadirkan tema-tema yang seputar Muharram dan juga concern ya terhadap masalah-masalah ataupun juga isu-isu yang berkembang saat ini terhadap Islam dan kaum muslimin begitu ya. Baik pendengar, sebelumnya Rahman akan hadirkan terlebih dahulu beberapa headline dari media online yang mungkin dari Anda semuanya sudah update tadi ya, di awal-awal ya. Dan memang kita harus selalu begitu ya pendengar ya, update-update informasi yang terjadi, yang berkembang saat ini, hingga kita diharapkan begitu ya lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita dan melakukan tindakan yang positif ya, berkontribusi ya, setidak-tidaknya seperti itu. Baik pendengar, Rahman awali dari Republika Online diberitakan, seperti yang Rahman katakan tadi, ini ada satu headline yang mengangkat sebuah tema, Gaza diserang 15 warga Palestina tewas ya. Dihadirkan di Republika Online menyatakan bahwa 15 warga Palestina termasuk anak-anak dilaporkan tewas akibat operasi militer Israel ya. Israel dilaporkan telah menembakkan lebih dari 200 roket ke Gaza sejak tewasnya pemimpin Hamas dalam serangan Israel beberapa waktu lalu. Israel pun terus melancarkan kegiatan peringat. Sementara itu di sisi Israel, 3 warga Israel dilaporkan tewas akibat gempuran roket yang menghantam Israel Selatan. Roket tersebut menghantam gedung 4 lantai di kota Kiryat Malachi, begitu ya. Nanti insya Allah informasi lengkapnya ada di ini ya, kelas informasi ya, mendengar ya. Dari Republika kita coba beralih ke kantor berita Antara dulu, pendengar ya. Di kantor berita Antara, ini ada satu headline yang cukup menarik untuk kita semuanya. Yang kalau tadi di Gaza, kita coba beralih ke Afghanistan, begitu ya. Direncanakan Jerman tarik 3.300 tentaranya dari Afghanistan pada 2014 mendatang ya. Masih 2 tahun. Jerman mengungkapkan rincian rencana penarikan tentaranya dari Afghanistan sebanyak 3.300 orang pada Februari 2014 mendatang ya. Jerman ini pendengar tengah terimbas krisis ekonomi cukup serius. Negara-negara zona Euro selain 53 personelnya tewas sejak misi di sana dimulai. Jerman saat ini pendengar memiliki sekitar 4.800 tentara di Afghanistan dan satuan ketiga terbesar di bawah pasukan bantuan keamanan asing atau ISAF NATO ya. Sudah Inggris dengan 9.500 tentara dan sekitar 68.000 serdadu Amerika Serikat ya. Ini dikatakan oleh Menteri Pertahanan Jerman Thomas de Maizière dan Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle ya, menyatakan bahwa Jerman melanjutkan penarikan terhadap tentaranya sesudah lebih dari satu dasawarsa ditempatkan ya. Satu dasawarsa itu berapa? 10 tahun ya? 10 atau 8 tahun? Aduh, lupa ya. Yang tertinggi sepanjang masa berjumlah 5.350 personel pada tahun lalu, pendengar ya. Oke, karena krisis ya. Karena krisis dari apa nih? Krisis ekonomi yang dialami oleh Jerman dan juga negara-negara di Euro, di Eropa ya, di Eropa sana, akhirnya berinisiatif untuk menarik pasukan tentaranya dari Afghanistan ya. kalau nggak krisis nggak ditarik begitu ya. Aneh memang ya. Oke, pendengar dari kantor berita Antara, coba kita akan beralih ke mana nih? Detik ya, Detik ini satu headline juga menarik ya. Mengenai Gua Uhud, tempat Nabi bersembunyi tetap wangi meski ditimbun kotoran. Tidak, kita tidak membahas seperti itu. Kita akan coba hadirkan di detik.com begitu pendengar ya. Ini mengenai Hakim Agung mengundurkan diri terkait vonis gembong narkoba begitu ya. Soalnya kemarin juga ada beberapa berita yang menyatakan bahwa aneh ya, Jaksa Agung mengundurkan diri, biasanya tidak ya. Dari Jakarta pendengar, pengunduran diri seorang Hakim Agung ini menggoncang lembaga peradilan ya. Mantan apa kalau kita sebut yang mulia hakim ya tersebut memilih mengundurkan diri terkait putusan atas gembong narkoba ya. Hakim Agung tersebut mundur terkait putusan gembong narkoba. Ini dikatakan oleh salah satu sumber kuat dan terpercaya detik.com di lembaga peradilan yang tidak mau disebut namanya dan meminta dirahasiakan identitasnya rapat-rapat. Takut ya. Bisa jadi pendengar ya. Nah, nanti soalnya kalau misalkan diketahui ID-nya begitu ya, nanti bisa saling tuduh-menuduh dan saling lempar-melempar begitu ya. Seperti diketahui pendengar, isu narkoba beberapa pekan terakhir menjadi sorotan rakyat Indonesia dan emosi masyarakat semakin tidak terbendung ya saat Mahkamah Agung MA membuat putusan dengan membatalkan vonis mati gembong narkoba menjadi hukuman binangan tahun ya. Aduh, ya seperti itu ya. Wajah peradilan Indonesia pendengar ya. Termasuk kemarin yang pemberian gerasi itu ya. Ini juga memicu polemik ya, antara diberikan gerasi atau tidak ya. Mengingat bahwa narkoba ini sangat berbahaya ya. Dan vonis mati ini memang dibutuhkan ya, saya pikir seperti itu. Oke pendengar, ini dari detik.com. Kemudian kita coba beralih dulu ke detik.com ya. Detik.com sudah ya tadi ya. Kita coba ke berita lokal pendengar, timlo.net ya, hari ini. Nah sebentar ya, kok agak trouble gini. Oke, ya di pagi hari ini pendengar, masih seputar perayaan Satu Suro, tapi tidak membahas seperti itu ya, kembali karena memang masih menghiasi headline di beberapa surat kabar dan media online. Dan kali ini pendengar, Rahman hadirkan ini rencana Pemkot Solo ya untuk berniat memperbaiki gedung ADHC 45 ini sebelah tepatnya sebelah timur geladak gitu ya. Karena tidak tercatat dalam aset Pemkot ya, Pemkot Solo akan berupaya memperbaiki gedung DHC 45 melalui payung hukum Undang-Undang Cagar Budaya. Wali Kota Solo Hadi Rudiatmo mengatakan bahwa kantor DHC tidak tercatat sebagai aset Pemkot dan pada 2011 sebenarnya sudah dianggarkan hibah 3 miliar untuk pembangunan kantor tersebut. Hanya saja, karena belum ada surat dari Departemen Pertahanan, maka pembangunan itu belum jadi ya. Karena masih status tanahnya masih bukan milik Pemkot begitu ya. Oleh karenanya pendengar, pihaknya mengurus DHC itu agar menjadi benda cagar budaya atau BCB. Sehingga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya akan kita lihat ya. Bisa tidak ya dengan undang-undang itu menjadi payung hukumnya begitu ya. Terpisah pendengar, Ketua DHC Matema Sujiyanto mengatakan bahwa kalau memang Departemen Pertahanan bermaksud menangani gedung HDC untuk segera dilakukan, segera saja dilakukan, padahal sebenarnya Pemkot sudah berinisiatif memperbaiki gedung tersebut ya. Kalau pernah kita melintas di jalan sebentar, itu jalan mana ya? Ki Gede Solo atau jalan Mayor Kusmanto ya? Saya lupa, jujur ya. Itu memang sangat memprihatinkan pendengar ya. Di sisi timur sudah pada ambruk begitu dan di depannya memang sudah tidak terawat ya. Kalau kita lihat begitu dari segi bangunannya, memang ini merupakan bentuk peninggalan masa-masa lalu begitu ya. Zaman-zaman dahulu yang memang bisa dikategorikan sebagai benda cagar budaya ya. Lagi pula pendengar, view-nya bagus ya. Kalau buat foto-foto begitu kan, view-nya sangat bagus, jadi memang agak kayak mengembalikan Solo tempo dulu ya, mengenang masa-masa dulu, Masya Allah ya. Kelihatannya asik juga ya. Pendengar dari mana nih? Dari tim lo. Kita coba beralih ke eramuslim.com ya. Era Muslim kali ini masih mengangkat headline beberapa berita terkait dengan penyerangan terakhir Israel ke Gaza ya. Untuk kali ini pendengar, dilaporkan Hamas akan hujani Israel dengan roket jika serangan Israel terus berlanjut ya. yang dikatakan oleh seorang pejabat tinggi Hamas mengatakan bahwa gerakan perlawanan Palestina Hamas akan menghujani roket terhadap Israel selama gelombang baru serangan yang dilakukan oleh rezim Tel Aviv di jalur Gaza terus berlanjut ya. Dikatakan oleh juru bicara Hamas Fauzi Barhaun dalam konferensi pers di Gaza pada Kamis kemarin mengatakan bahwa jika agresi Israel terus berlanjut, jelas ya bahwa Brigade Izzuddin Al-Qassam dan Hamas akan menyerang Israel, tentara Israel dan juga pengambil keputusan Israel ya. Dia juga menambahkan mereka akan meluncurkan roket ya, layaknya seperti hujan ya, hujan roket akan tercurah kepada mereka Israel ya. Oke, ini berita terbaru dari Gaza ya. Kemarin sempat juga sedikit intermezzo aja pendengar ya. Kemarin teman saya menggambar begitu ya. Menggambar kalau di Solo hujan kan, di gambar apa namanya awan, kemudian ada turun-turun hujan ya. Nah, di Solo, tapi kalau di Gaza itu ada pesawat, kemudian turun hujannya itu bukan hujan air, tapi hujan tapi hujan peluru begitu ya. Masya Allah, ini sebagai sebuah komparasi atau perbandingan saja mengenai hujan di Solo dan hujan di Gaza. Kalau di Gaza memang beda, hujannya hujan peluru begitu pendengar ya. Oke, itu dari Gaza pendengar. Dan satu lagi ya, ini dari kantor berita Antara di bukan kantor berita Antara tapi Tempo. Di Tempo pendengar, oh iya, ini dilaporkan begitu ya dari tempo.co ya, mengangkat satu tema, KPK minta penyidikan tugas 7 penyidik polisi ya. Ini dilaporkan pendengar, Markas Besar Kepolisian RI menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi hanya meminta perpanjangan tugas 7 orang dari total 14 penyidik polisi yang berakhir masa tugasnya pada 3 November lalu. Dikatakan oleh Bagian Penerangan Umum Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Besar Agus Rianto di kantornya pada Rabu kemarin, sesuai dengan surat KPK mengharapkan ketujuh penyidik tersebut dapat tetap melaksanakan tugasnya di KPK sesuai dengan peraturan pemerintah selama 4 tahun ya. Menurut Agus, Dr. Arifin ya, menurut Agus berdasarkan catatan Polri sebanyak 14 penyidik polisi yang berakhir masa tugasnya di KPK pada awal November 2012 lalu. Lalu pendengar, seorang di antaranya memilih kembali bertugas di Mabes Polri menjadi bagian dari 6 penyidik yang resmi mundur dari KPK. 6 orang lagi telah diangkat menjadi penyidik tetap KPK begitu ya. Kemarin sempat ya, satu mengundurkan diri dan kembali ke Mabes Polri begitu ya. Ke alam ya. Kembali ke alam begitu. Baik pendengar, itu beberapa headline dari beberapa media online yang sudah Rahman hadirkan untuk Anda semuanya. Dan nanti insya Allah kita akan update terus ya informasi-informasi berikutnya dalam kilas informasi di setiap jamnya insya Allah ya. Dan saatnya pendengar, kita akan coba beralih dulu ke tema kita di pagi hari ini di program Assalamualaikum Indonesia, edisi Jumat tanggal 2 Muharram 1434 Hijriah bertepatan 16 November 2012 di RDS FM Solo. 107,7 RDS. السلام عليكم السلام عليكم وصفينا رسول الله. Baik pendengar RDS dimanapun Anda berada, tema kita di pagi hari ini adalah menggali potensi masjid ya. Sekali lagi, tema kita adalah menggali potensi masjid. Masjid pendengar sebagai tempat ibadah ritual, ini sejatinya dapat berfungsi sebagai sarana berbagai kegiatan ya. Bahkan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa generasi sesudahnya ya, tetapi juga digunakan sebagai wadah untuk pembinaan dan pengembangan potensi-potensi umat ya, sekaligus untuk mengokohkan solidaritas masyarakat. Walaupun pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memfungsikan masjid secara utuh guna pembinaan umat, tetapi seiring dengan berjalannya waktu pendengar, dan tentunya semakin berkurangnya pemahaman terhadap fungsi masjid ya, fungsi-fungsi tersebut kini mulai ditinggalkan. Fenomena yang terjadi, para pengelola masjid bekerja bukan karena Allah, namun dilandasi dengan berbagai kepentingan dan politik ya. Tidak banyak pendengar para pengurus yang mengelola masjid dengan sepenuhnya mengharap ridha Allah ya. Kondisi seperti ini akan semakin memperburuk kondisi masjid, bahkan saat ini banyak masjid yang berdiri megah namun kosong jemaah ya. karena disebabkan pengelolaan masjid yang kurang baik dan tidak profesional. Nah, pendengar, jumlah masjid di Indonesia tak terhitung jumlahnya ya. Bahkan mungkin kalau kita lihat di kampung, di pelosok ya, satu RW saja ada 3-4 masjid yang perlu, yang mana ini perlu koordinasi lebih lanjut ya, untuk mengokohkan peran masjid dan juga ada sinergisitas ya dari setiap masjid yang ada di setiap tempat begitu ya. Mengingat karena bisa jadi antara masjid satu dengan yang lain kadang kurang kompak ataupun juga saling berseberangan seperti itu ya. Namun dari banyaknya jumlah masjid tersebut, pendengar, apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan kalah dengan tempat-tempat ibadah yang lain ya. Walaupun sedikit, namun yang dikelola dengan baik. Nah, pendengar, bagaimana untuk menumbuhkan potensi masjid ini agar menjadi agar ya masjid bisa menjadi sebuah pusat kegiatan umat dan bisa menjadi rujukan bagi setiap permasalahan umat ya. Dan bagaimana pula manajemen masjid yang baik agar potensi besar umat muncul dan masjid termasuk potensi ekonomi. Nah, pendengar, Anda bisa share ya, mungkin bagi Anda yang mungkin saat ini sedang concern dengan pengelolaan masjid ataupun juga Anda sebagai takmir atau pengurus ya, Anda bisa share di sini di line telepon 7651818. Tapi nanti ya, mohon maaf, tapi nanti. Dan sama juga monggo silakan 081226170777. Pada saatnya nanti kita akan juga akan bergabung berbincang langsung, berdiskusi bersama narasumber kita. Insya Allah di pagi hari ini adalah Ustadz Nasrullah Jumadi ya, insya Allah ya. Baik pendengar, untuk kesempatan kali ini kita akan jeda sejenak pendengar untuk menyimak beberapa informasi. Dan insya Allah Rahman akan segera kembali untuk Anda di program Assalamualaikum Indonesia untuk edisi Jumat dari ini pendengar, di tanggal 2 Muharram 1434 Hijriah atau bertepatan 16 November 2012. Assalamualaikum Indonesia akan segera kembali untuk Anda bersama saya Rahman Hidayat. 107,7 RDS. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum, wasafina rasulillah, tiktabu mardatillah, wajhibu ba'akum lillah. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum. وردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراحب والسلام عليكم. Media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah pukul 7:43. Kebersamaan kita berdengar dan saya ucapkan Assalamualaikum bagi Anda semuanya yang baru saja bergabung, baru saja menyimak program Assalamualaikum Indonesia untuk edisi hari Jumat 2 Muharram 1433 Hijriah berdengar ya. Di pagi hari ini kita masih mengangkat satu tema mengenai bagaimana menggali potensi dari masjid-masjid kita ya. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, beropini, berpendapat ya, mengutarakan pandangan Anda terkait dengan tema topik kita di pagi hari ini. Silakan 7651818 dan SMS di 081226170777 ya. Kita sudah update status, jadi silakan bagi Anda yang online saat ini bisa menyertakan komen Anda ya, memberikan komen Anda di statusnya RDS FM Solo untuk Facebooknya maupun juga di Yahoo Messenger rdsfmsolo@yahoo.com ya. Baik, di pagi hari ini langsung saja kita akan terima untuk penelpon yang pertama ya di 7651818. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? RCL Mas. Iya betul. Dari siapa? Jadi ngamunin salah nomor yang satunya. Mas, dari mana person enggak, Mas? Dari mana person enggak? Iya. Temanya ngerti enggak apa ini? Menggali potensi masjid, Bapak. Kurang jelas. Menggali potensi masjid. Oh, menggali potensi masjid. Iya. Allah, betul, perjalanan ini tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, tidak apa-apa ya. Jadi silakan untuk Anda mendengar yang bergabung di pagi hari ini 765-1818 ya. Line SMS 081-226-170-777. Pendengar, tentunya seperti yang kita ketahui, masjid memang tidak hanya sebagai tempat ritual ibadah saja, sholat begitu ya, tapi sejatinya dapat berfungsi sebagai sarana berbagai kegiatan ya. Bahkan di zaman Rasulullah itu juga difungsikan ya, di sekitar masjid dibangun pasar, kemudian juga sebagai tempat untuk musyawarah dan lain sebagainya. Di line telepon 765-1818 ya, ada siapa ini, kita akan sapa dulu. 765-1818 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Pak Agus Waringin Rejo. Iya. Kabar baik, sehat dari ini, hari Jumat Pak Agus? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pagi ini Pak Agus kita membahas mengenai menggali potensi masjid ya. Di masjid Pak Agus sendiri seperti apa itu, bisa di-share? Wah, mungkin ya sama seperti yang di Indonesia, bahkan di Seoul, Mas. Gimana nih, Bagus? Ya, hanya untuk tempat ibadah dan tempat untuk pembinaan iman, ya, itu pengajian saja, Mas. Belum maksimal berarti, ya? Belum maksimal, Mas. Ini kan padahal dana di masjid mungkin masih ya, terkumpul mungkin di atas 10 juta atau 20 juta gitu. Ini kan belum ada contoh di Indonesia, Mas. Belum ada, Mas. Bahkan di Solo pun belum ada, saya kira. Masjid yang bisa untuk pemberdayaan umat gitu, yaitu yang mungkin untuk usaha yang sistemnya bergiliran gitu, Pak. Oh gitu. Ya bergiliran, mungkin satu orang dikasih atau mungkin ada dana katakanlah 10 juta itu hanya untuk tiga, kalau bisa untuk membantu orang tiga ya bantu tiga, nggak perlu itu untuk orang banyak gitu, tapi lebih baik potensial mana orang tiga tapi bisa membantu daripada orang banyak mungkin dananya kurang. Ini lebih baik orang tiga gitu. Yeah. Satu itu. Walaupun Mas mungkin maaf ya Mas ya, mungkin kegagalan masyarakat dan sebagainya, karena mungkin dalam apa namanya memberikan ilmu atau membantu ini ini kan harus ada apa namanya pengawasan, Mas. Pengawasan itu harus melekat, Mas. Kalau tidak melekat atau pembinaan mereka dan ini pembantuan baik secara terang-terangan maupun tidak terang-terangan, itu harus ada, Mas. Kalau tidak ada yang seperti itu, itu pun kalau gagal kita jangan menyerah, Mas. Kegagalan itu enggak menyerah. Kita maaf ya, Mas ya. Kalau kita lihat maaf Thomas apa Edison itu gagalnya itu membuat lampu itu, Mas ya. Itu 1000 kali, Mas. Baru 1001-nya itu baru dia bisa buat gitu. Kalau kita istilahkan orang terpleset berapa kali itu sudah di rumah sakit terpleset lagi. Itu kok masih bisa mau gitu. Itu Thomas Edison ibaratnya kan seperti itu. Makanya orang kegagalan itu kita jangan terus meremehkan, wah ini begini, ini begini, ini begini. Ya nanti ya inilah tantangan dakwah gitu. Satu itu belum ada apa namanya contoh, ya contoh itu belum ada, Mas, di Indonesia, di Solo itu belum ada. Hanya kalau di Solo itu hanya ini, Mas, mungkin kesehatan, Mas. Ya kesehatan itu kalau nggak salah di Masjid Al-Wisqa ya, mungkin di lainnya negara, mungkin ada ya. Kalau saya hanya lihat itu di Masjid Al-Wisqa itu mampu negara itu ya. Terus kedua ketiganya, Mas, ya ini belum ada forum ukhuwah masjid gitu. Ya, gitu ya, kumpulan-kumpulan dari takmir masjid itu apakah tiga kelurahan atau empat kelurahan itu dari beberapa masjid, apakah hanya 70 atau 50 atau tingkat kecamatan itu belum ada. Yang membicarakan tentang manfaat masjid dan kendala-kendala masjid itu apa gitu, itu belum ada, Mas. Belum ada kumpulan-kumpulan seperti itu. Kumpulan-kumpulan takmir masjid banyak, sehingga ya seperti ini mereka kegagalan itu apa sebabnya gitu. Ya ini nih yang saya bisa sampaikan ada tiga itu ya. Satu memang ritual, kedua adalah belum ada contoh di Solo, ketiganya belum ada ya ini forum-forum takmir masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Banyak ide yang disampaikan Pak Agus ya, termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana kalau saya bahasakan sendiri begitu ya, mengintegrasikan fungsi masjid begitu ya, termasuk tadi ada sarana kesehatan, kemudian juga sarana pendidikan ya. Mungkin kalau kita lihat di masjid-masjid ini ya, Muhammadiyah banyak ya, termasuk juga ada di masjid-masjid NU begitu, banyak juga yang sudah terintegrasi dengan sekolahan ya. Jadi memang masjid terkondisikan ya, dengan para murid yang sewaktu sholat memang harus diwajibkan untuk datang ke masjid begitu ya. Termasuk juga mana ini, forum ukhuwah masjid ya, kalau kita lihat memang belum ada ya. Termasuk Solo sendiri begitu ya. Bagaimana menurut Anda pendengar? Tadi saya sempat baca, sempat buka begitu ya, ada salah satu masjid percontohan begitu di daerah Jogja, yakni Masjid Jogokaryan ya, di daerah Yogyakarta sana pendengar. Ini menjadi salah satu masjid percontohan yang termasuk dalam pengelolaan keuangan dari masjid itu sendiri. Baik, di lantofon nampaknya sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa dulu untuk penelpon yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana? Pak Suratno di Karanganyar. Pak Suratno di Karanganyar, sehat ya Pak Suratno hari ini? Alhamdulillah. Monggo Pak Suratno, gimana nih masjid di sekitar Anda Pak Suratno? Ya sebetulnya memang bagus, tapi seperti yang disebutkan Bapak yang pertama tadi, itu kadang itu tuh belum mencoba. Yang lain-lain itu udah menjahat segala orang semuanya masjid. Contohnya apa ini Pak? Berarti kalau kita coba berdayaan kan di masyarakat, cuma kita banyak yang kekurangan dan modal ya. Gitu. Itu kan bisa kita kembangkan, itu tuh nanti kita secara syariah kita atau ya itu bagaimana. Belum dimulai itu nanti 1-2 takbir yang lain itu sudah selangku kayak koperasi yang lainnya. Seperti itu tadi pencipta lama dikatakan gagal berapa kali. Banyak kan? Iya, iya. Kita nggak mau coba seperti dan ini saya mau tanya juga untuk uang infak ya, kas masjid ya, itu digunakan untuk pendidikan. Itu kadang tuh masih banyak yang kurang tahu. Tahunya itu uang kas masjid itu terkumpul tuh hanya untuk bangun fisik toh. Gitu ya. Mau kita gunakan untuk pembiayaan tarbiyah pendidikan, itu kadang nggak boleh. Itu kurang pas, kurang gini, ya itu. Kan itu kan sebetulnya kan boleh ya untuk kadang saya sendiri sebagai asosiasi pendidikan tuh kadang dana untuk bayar guru dari sana sini gitu, sampai duit timpang mau gunakan nggak boleh itu juga. Untuk ini kalau kita adakan pengajian ya kedatangan forum komunikasi masyarakat muslim itu, ya kan, terus kita adakan ala kadarnya air teh sama roti lah gitu. Ambilkan dari uang kas masjid itu boleh nggak gitu? Nah itu nanti mohon kalau dari pendengar-pendengar yang lain itu nanti kalau ada pemasukannya ya makasih untuk infonya. Kalau menurut saya sih itu boleh karena itu untuk bagian dari dakwah ya. Makasih. Baik. Atas penjelasannya nanti wabillahi taufiq walhidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suratno sudah bergabung, terima kasih yang ada di Karanganyar ya kalau nggak salah tadi. Baik, kurang maksimalnya ya fungsi masjid termasuk dalam bidang-bidang ekonomi. Kalau tadi memang ketakutan kita semuanya ketika diberdayakan ekonomi umat yang disentralkan pada masjid begitu ya, takutnya nanti cuma jalan di setengah jalan ya. Jadi memang belum maksimal seperti itu ya. Banyak yang tentunya perlu dipotensikan dari masjid itu sendiri pendengar ya. Termasuk juga ini salah satu masjid yang kalau tadi saya sampaikan, Masjid Jogokaryan yang ada di kota Yogyakarta. Ini berada di sebelah selatan kota Gudeg yang persis di perbatasan dengan Kabupaten Bantul ya. Berjarak sekitar 3 km dari Keraton Yogyakarta. Dan pendengar, ini menjadi masjid percontohannya, termasuk juga pada event-event yang diselenggarakan dan juga pengelolaan dari keuangan masjid itu sendiri. Tapi sebelumnya, fungsi-fungsi masjid memang banyak sekali pendengar ya. Tidak hanya melulu difungsikan sebagai tempat ritual ibadah sholat saja, tapi memang dimaksimalkan guna membangun pembinaan umat ya, seperti di zaman Rasulullah Muhammad SAW dan fungsi-fungsi yang lain ya. Termasuk mungkin kalau di Jawa memang ada ya, terintegrasi antara pasar, kemudian masjid dan juga keraton ya, kalau zaman-zaman dulu seperti itu. Memang ini digali untuk potensi masyarakat ya, ketika berada di pasar begitu, jangan sampai lupa ya, ketika apa namanya azan berkumandang harus segera meninggalkan pasar dan menuju ke masjid. Ini adalah konsep yang bagus juga ya. Baik pendengar, line telepon 765-1818. Pada telepon ketiga ada siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya dari siapa di mana Bapak? Dari Abu Daud. Abu Daud di mana? Gunung Kidul. Di Gunung Kidul, Masya Allah ya. Bisa dibantu untuk mengecilkan volumenya sebentar untuk Abu Daud. Oh iya. Jadi gini Pak. Monggo nje Pak Abu Daud. Ya memang rata-rata seperti itu Pak. Sama di Gunung Kidul sama aja Pak ya? Tidak jauh beda. Oke. Tapi kalau mau mencontoh yang Jagakaryan itu bagus Pak. Bagus, jadi yang ini itu, kalau di Jagakaryan itu kalau untuk minum teh ada impak sendiri Pak. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi untuk apa-apa yang disediakan untuk jamaah langsung itu ada tersendiri, pembagiannya juga tersendiri. Oh gitu ya, ya. Jadi kalau ingin komplit boleh itu dibanding ke Masjid Jagakaryan. Iya. Ya itu aja yang baru. Iya, aduh, mohon maaf ya, terputus untuk Abu Daud di Gunung Kidul ya. Mohon maaf sekali, terputus. Mungkin misalkan masih ada yang mau disampaikan, Anda bisa bergabung kembali ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena juga Pak Abu Daud ini ya, orang Jogja ya, paling tidak tahu ya untuk Masjid Jagakaryan ini bagaimana menjadi percontohan. Tentunya tidak hanya Masjid Jagakaryan pendengar, tentu banyak juga sekali juga masjid-masjid yang menjadi percontohan, termasuk juga penyelenggaraan ya. Bukan maksud untuk melombakan, tapi ada perlombaan ya untuk manajemen masjid itu seperti apa. Ada ya yang ada di Kota Baru Kalimantan kalau nggak salah ya. Oke pendengar, kembali line telepon sebelum kita jeda ya untuk kelas informasi pukul 8. Ada siapa ini? Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Pak Udin di Klaten. Pak Udin di Klaten ya. Baik Pak Udin, monggo silakan, ada yang mau disampaikan Pak Udin. Pola pikirnya masih awam Mas. Nggih. Jadi untuk pendurenan, yasinan. Oh gitu ya. Somirot, Mauli, monggo. Memang difungsikan seperti itu ya, fokus sementara memang ya Pak. Memang dipikirkan oleh berpola pikir masih terbelakang. Tapi saya pernah dulu dana 13 juta itu untuk satu malam. Buat apa itu Pak? Suramir Maulid. Oh gitu ya. Saya sarankan udah gak usah cara suramir begitu. 13 juta kita beli komputer itu dapat 4 atau 5. Kita bikin kursus untuk anak-anak tanpa bayar. Oke. Tapi mereka, kita kan memuji nabi kita, menjunjung nabi kita. Apa salahnya dengan suramir dan Maulid? Jadi lebih cari nama dibanding istilahnya pengamalan. Gitu ya. Iya, memang kebanyakan masjid-masjid seperti itu. Gitu. Sampai sekarang gimana Pak perkembangannya? Enggak ada. Jadi pengajian itu kalau seperti ini istilahnya angkat-angkat saya ya. Oke. Seminggu dua minggu jalan, namanya udah ubat. Ada inisiatif lain Pak begitu untuk memaksimalkan masjid di daerah Bapak begitu? Ya perlu gerakan lah dari masyarakat Islam. Misalnya untuk lebih timbangan anak kita khusus di luar bayar larang. Apa salahnya sih uang-uang masjid itu digunakan seperti itu. Untuk ekonomi juga kebanyakan disalahmanfaatkan oleh tamirnya sendiri. Ya mudah-mudahan dari MUI, dari para ulama, mudah-mudahan lebih baik ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin di Klaten, terima kasih ya. Mungkin kalau kita lihat memang sentral dari kegiatan dakwah begitu memang di masjid ya. Tapi perlu kita ingat juga pendengar, tidak melulu ya kalau untuk masjid memang tempat ritual ibadah atau juga tempat untuk sholat saja, tapi memang untuk memaksimalkan potensi-potensi umat yang ada. Termasuk juga salah satu potensi yang mungkin dilupakan dari kita ketakmiran masjid ya. Adanya remaja masjid yang ini sangat potensial sekali begitu ya, mengingat semangat para kawula, para ini anak-anak muda ya, ini tentunya masih mempunyai giroh yang tinggi untuk apa membangun masjid ya sebagai sentral dari apa namanya kegiatan dan juga pengembangan dakwah seperti itu ya. Dan pendengar nanti insya Allah setelah jeda kita akan berbincang langsung, kita akan tanyakan langsung bagaimana sebenarnya fungsi masjid dan bagaimana juga langkah-langkah yang digunakan untuk memaksimalkan masjid supaya berfungsi secara maksimal begitu ya, bersama Ustadz Nasrullah Jumadi untuk narasumber kita di pagi hari ini. Tepat pukul 8 pendengar, saatnya kita akan simak terlebih dahulu ya berita-berita terupdate dalam kilas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat di program Assalamualaikum Indonesia 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kita simak kilas informasi pukul 8. 107,7 RDS FM. 107,7 RDS FM. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum. Wattafina Rasulillah, tiktabu mardatillah, wathibu ba'atkum lillah. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum. وردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراحب والسلام عليكم السلام عليكم pukul 8 lebih 11 menit pendengar, masih bersama saya Rahman di program Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan pagi kali ini ya. Dan untuk kali ini kita masih berusaha untuk menghubungi narasumber kita di pagi hari ini, yakni Ustadz Nasrullah Jumadi ya. Kita akan tanya pendengar bagaimana sebetulnya fungsi masjid dan bagaimana cara untuk memaksimalkan fungsi masjid ya, supaya apa namanya mempunyai fungsi yang maksimal dan potensi-potensi masjid bisa berkembang gitu ya. Baik pendengar, untuk kali ini kita juga masih menerima bagi Anda semuanya yang bergabung ya, tapi nanti kita akan ada sesi berbincang dengan narasumber kita di pagi hari ini ya. Di line telepon 7051818 ataupun juga di SMS 08122617777 ya. Baik, sudah terhubung Mas Eko. Oke ya. Kita sudah terhubung dengan Ustadz di pagi hari ini Ustadz Nasrullah Jumadi ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, baik Ustadz Nasrullah Jumadi ya. Iya, kabar baik hari ini sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, ini mengganggu sebentar Ustadz di RDS FM Solo pagi hari ini. Kita mengangkat satu tema mengenai menggali potensi masjid begitu Ustadz ya. Kalau Ustadz Nasrullah sendiri melihat untuk kondisi secara umum dari masjid-masjid kita, terutama yang ada di Solo dan sekitarnya, seperti apa ini Ustadz? Untuk masjid-masjid dalam pembinaan ini memang pendalaman memang banyak sekali. Paradigma pengelolaan kasnya saja. Pengelolaan apa, Ustaz? Kas masjid. Kas masjidnya ya. Sama ya. Mentalitas yang kurang tepat dimiliki oleh kebanyakan pengurus masjid kita. Kalau dua hal ini nanti bisa dipahami atau bisa diluruskan. Pekerjaan lunas itu satu persoalan yang mudah. Sampai dijalankan. Karena kalau saya lihat potensi-potensi masa kita hari ini kan dana-dananya melimpah. Terus kebanyakan mereka juga kebingungan. Dana yang banyak itu untuk apa? Kemudian digunakan untuk apa? Bagaimana dan sebagainya. Belenggu yang dimiliki ini kan sebenarnya belenggunya tentunya di paradigmanya. Baik. Kalau salahnya bisa kita luruskan, insya Allah otomatis fungsi pemberdayaan dan potensi masjid itu pasti akan tergali. Secara otomatis itu. Begitu ya. Berarti memang intinya di dalam pengelolaan kas itu ya Ustaz ya? Iya. Baik. Karena kan kalau lihat sekarang masjid-masjid hari ini kan mencerminkan masjid yang tersendiri hampir tidak pernah kita lihat ya. Kebanyakan masjid itu rutinitasnya ya. Untuk ibadah, untuk pengajian, bahkan masjid yang menarik generasi muda itu juga jarang. Jadi masjid itu lebih biasa. Untuk renovasi dan apa membangun. Jadi potensi-potensi yang besar itu tidak mampu digali karena paradigma oleh pengurus yang keliru tadi. Oke. Baik, berarti memang kondisi sekarang memang masjid hanya cuma dibangun secara fisiknya tapi belum pada intinya begitu Ustaz ya. Iya, kalau memang kita lihat memang kalau untuk fungsi masjid secara umum tempat ibadah maupun pengajian memang sudah maksimal. Tapi iya, kalau untuk dari apa namanya SDM-nya sendiri Ustaz ini yang dibutuhkan seperti apa untuk komitmen untuk menggali potensi-potensi masjid yang ada begitu Ustaz. Dari mana? Iya. Kalau dari SDM-nya sendiri seperti apa yang apa kriteria untuk komitmen membangun potensi-potensi masjid yang ada begitu Ustaz? Ya, artinya begini, pembangunan potensi itu kami berangkat dari takmirnya sendiri ya. Takmir ya? Ya, dari takmirnya sendiri. Kemudian kalau saya sih mengawalinya dari pembentukan Baitul Mal. Baitul Mal Ustaz? Dari Baitul Mal masjidnya. Nah, karena dari Baitul Mal masjid ini akan bisa membedah semuanya. Saya ambil contoh ya. Ambil contoh. Saya pernah diminta untuk ngisi tentang Baitul Mal masjid. Itu kemudian di situ sudah ada dana 1 juta. Sudah ada dana 1 juta. Ustaz, kalau dana 1 juta sudah bisa digunakan untuk Baitul Mal, sudah bisa. Terus alokasinya gimana? Katakan coba dialokasikan ke anak-anak yatim gitu. Mereka baru berpikir anak yatim ini mana ya, kalau mencari dan sebagainya. Nah, saya lihat dari percakapan ini saja, pengurus masjid selama ini tidak paham tentang potensi masjid. Tapi seringkali juga mengatakan bahwa kita tidak punya potensi. Gitu. Nah, seperti ini kan lebih kepada mentalitas yang tidak tepat. Halo? Iya, halo. Ustaz masih bisa mendengar suara saya ya? Kalau ini satu masjid yang mereka mengawali berkumpul dananya banyak. Kemudian dia mengatakan, Ustaz kita tidak bisa untuk memberdayakan masjid karena kita tidak ada sumber daya manusia. Kemudian saya kasih pertanyaan, gimana Pak kalau misalkan saya kasih dana, kira-kira SDM-nya ada tidak? Kemudian dia menjawab, kalau dikasih dana SDM-nya ada Pak. Oke. Jadi seringkali belenggu mentalitas itu dia tidak mengetahui potensi benar, tapi tidak menyimpulkan dulu bahwa dirinya tidak punya potensi. Akhirnya kalau sebuah masjid itu kan serba tidak punya potensi ya, misalkan kalau membuat Baitul Mal tidak bisa karena tidak ada potensi. Kalau memperbaiki TPA juga tidak bisa karena tidak ada tenaga dan sebagainya. Iya. Padahal sementara kalau untuk dari dananya memang banyak begitu Ustaz ya. Iya, dananya melimpah. Iya. Di situ diam saja dananya datang sendiri. Iya. Baik. Tidak cari, tidak usah repot-repot datang dana tinggal. Paradigma yang tepat sama mentalitas yang tepat itu perlu ditanamkan kepada pengurus itu nanti secara otomatis pemberdayaannya akan jalan. Iya. Baik, Ustaz, kalau tadi disampaikan juga begitu ya, dari segi ketakmiran maupun juga SDM yang harus difungsikan di masjid itu sendiri ya. Ada satu statement yang mengatakan bahwa fenomena yang terjadi saat ini, para pengelola masjid ini bekerja bukan karena Allah ya, namun dilansir dengan berbagai kepentingan dan bisa lebih cenderung, kalau boleh kita katakan, cenderung ke politik begitu, kepentingan dan politik. Anda melihatnya seperti apa ini Ustaz? Ya, kebanyakan ya, tapi tidak semuanya ya. Iya. Tidak semuanya. Memang sebenarnya kalau saya jadi saya sebagai tanamnya kalau ada data dan masjid itu. Iya. Hari ini itu tidak ada orang yang paling bagus amalannya, yang paling mulia kecuali menjadi pengurus masjid. Dari pagi sampai malam dia pikirkan masjid. Masjid terus ya. Sehingga kalau kita itu ya perlu iri lah dengan tanya-tanya masjid itu. Tetapi bisa jadi itu akan jadi masalah jika mereka punya kepentingan sendiri. Iya. Akhirnya fungsi harusnya dia mendapatkan amal jariah yang banyak dari di posisi dia sebagai seorang tak bernasib, justru kebalikan. Jadi kalau saya kan iman-iman sekali itu. Iya. Baik. Ustaz Nasrullah, kalau kita lihat ya, kalau di Indonesia sendiri mungkin masjid tidak terhitung saking banyaknya masjid begitu ya. Namun dari banyaknya masjid tersebut memang tidak dikelola dengan baik, akan kalah dengan tempat-tempat ibadah yang lain. Walaupun sedikit kalau misalkan dikelola dengan baik kan tentunya juga baik Ustaz ya. Ini sebetulnya bagaimana untuk menumbuhkan potensi masjid ini begitu Ustaz, mengingat ketika zaman Rasulullah pun juga difungsikan secara maksimal begitu Ustaz. Iya, menumbuhkan potensi itu. Kalau saya buka sini, jadi memang pertama ada perubahan dari paradigma tafsir itu sendiri. Kemudian lebih kepada program-program yang berbasis kepedulian kepada umat. Itu lebih dimaksimalkan. Terus selanjutnya perbaikan manajemen. Manajemen ya? Perbaikan manajemen. Nanti potensi itu akan tergali. Kalau saya sih lihat, awal pintunya justru dari beasiswa itu sendiri ya. Oh gitu ya? Iya. Nanti kalau sudah apa nyantuni fakir miskin, nyantuni orang-orang ini, ada tuntutan yang harus diterapkan oleh pemerintah itu, dan maksudnya adalah mengelola manajemen yang rapi, ada tuntutan laporan dan sebagainya. Kemudian dana kalau kepercayaan masuk, nanti bukan pembersihan jalan gitu. Oke, iya. Ustaz, menyinggung sedikit tentang tadi disampaikan juga tentang pengelolaan atau manajemen masjid yang baik begitu ya. Ini sebetulnya bagaimana untuk memanage masjid supaya baik dan potensi besar umat ini muncul dari masjid itu sendiri begitu Ustaz? Ya, kalau kita lihat orang harus memahami masjid itu harus tentang analisis SWOT-nya itu ya. Kelebihan masjidnya apa itu? Kemudian kekurangan masjid saya apa sih? Jadi kelebihan itu nanti yang akan kita optimalkan, kekurangan itu yang kita minimalkan. Nah, ya. Kemudian selanjutnya meminimalkan konflik. Ya kita sering kali kan ini masjid-masjid kita ini itu kalau sudah kumpul dalam satu masjid mesti ramai terus. Iya. Kan? Kalau mungkin dari raya rame, itu ada kadang juga rame, gitu. Bisa kelompok, bisa ini rame gitu. Karena mereka tidak disatukan dalam satu tujuan yang sama. Sehingga tujuan yang sama itu tadi memberdayakan potensi masyarakat sekitar situ saling mengisi. Nah itu akhirnya potensi-potensi yang besar itu terkumpul hanya karena permasalahan-permasalahan yang tidak ada tujuan penyelesaiannya gitu ya. Gitu. Contohnya apa ini Ustaz? Contohnya seperti apa? Contohnya? Contohnya misalkan saya pernah membukai satu masjid ya, dua masjid. Jamaahnya datang ke tempat saya. Kenapa kok jamaahnya Pak enggak pengurus ya? Pengurusnya ramai terus Pak gitu. Tentang masalah apa? Tentang masalah puluh gak masalah. Gitu. Nah itu kan mungkin kalau kita pandangi bagian dari kelebihan. Terus di antara saya tanya kepada jamaah ini sudah berapa lama Pak gesekan itu terjadi? Bertahun-tahun Pak. Gak pernah selesai Pak, gak pernah selesai. Terus saya tanya kembali, pernahkah Pak pengurus masjidnya ini bisa memberdayakan masyarakat sekitar tempatnya dia? Misalkan nanti satu usaha saja yang berhasil selama dia bisa ambil. Tidak pernah lah. Akhirnya potensi itu habis lah untuk keberpihakan, tapi sebenarnya dia tidak punya prestasi. Nah, wujud prestasinya di masjid itu tadi mampu memberdayakan, mampu membuat usaha, mampu mengususkan masyarakat sekitarnya, kemudian menggalang anak-anak misalnya dan sebagainya, itu harusnya menjadi indikator keberhasilan para takmir masjid pada hari ini. Baik. Tapi kan kita lihat indikator itu kan tidak ada. Iya. Siapa yang kalau misalkan tidak berhasil, siapa yang mengoreksi kan juga tidak. Kalau tidak berhasil diganti, siapa yang ganti juga tidak. Jadi ini sebenarnya kita masih menunggu sebenarnya asal berjalan ini. Seperti itu. Baik. Baik Ustaz Nasrullah menyinggung tadi ya sedikit kalau tidak bisa kita pungkiri ya dalam masjid itu sendiri satu masjid pun terdapat perbedaan yang sifatnya khilafiyah begitu ya. Nah antara satu dengan satu jamaah dengan jamaah lain memang ada perbedaan seperti itu. Nah bagaimana menjembatani perbedaan yang ada di masjid itu sendiri begitu Ustaz, mengingat karena beragam begitu ya dari para jamaah masjid sendiri Pak Ustaz? Menentukan menentukan, kalau istilahnya dalam sebuah peperangan itu kan menentukan musuh bersama. Ah ya. Gitu. Mm-hmm. Nah, kalau dalam masjid menentukan fokus pekerjaan yang sama. Hmm, ya ya. Saya contohnya misalnya begini. Yeah. Jamaah masjid itu kompleks, ya. Hanya kelompok jamaah dan sebagainya. Kalau menyantuni anak yatim itu semuanya sepakat. Iya iya. Iya. Ya. Baik itu kelompok yang mungkin pemahamannya radikal, partai atau jamaah atau kelompok yang berat itu kan semuanya sepakat. Hmm. Dan ketika masjid itu diberi amanah oleh jamaah untuk menyantuni apa anak-anak yatim itu kan amanah dari orang-orang itu disampaikan. Jadi saya misalkan ya orang yang punya dana, ya mau nyantuni anak yatim lewat masjid itu pada titulan-titulan atau siapa gitu, bagi saya kan tidak berpengaruh pahalanya. Ya, seperti itu. Jadi harus, makanya saya bahkan cuma masjid itu sebagai solusi kita untuk tidak hanya memfungsi memberdayakan umat, tapi juga memfungsinya mempersatukan. Iya. Persatukan pemahaman tadi agar fokus dulu. Nanti 300 masyarakatnya real, hasilnya real. Oh, berapa alumni yang sudah dihasilkan, berapa yatim yang sudah disantuni, baru mungkin yang lainnya masuk rekan-rekan lain. Iya. Baik, Ustadz Nasrullah, mungkin pertanyaan terakhir dari RDS FM Solo, Ustadz, mengenai potensi yang mungkin sering dilupakan dari kita semuanya. Potensi dari para remaja masjid, Ustadz, yang mungkin sebagian dari kita belum difungsikan secara maksimal. Nah, ini gimana caranya, Ustadz, untuk memaksimalkan fungsi dari remaja Islam masjid sendiri, Ustadz? Remaja ini memang enggak, Pak. Jadi, sebenarnya memfungsikan itu tinggal masjid itu bisa menjaminkan menarik untuk apa remaja atau tidak gitu. Sebenarnya kan masjid sekarang ini kan tidak menarik bagi remaja. Nah, saya lihat kalau kita kalau kita lihat fenomena yang ada, yang kebanyakan kalau remaja-remaja asing itu di saat-saat Ramadan, saat-saat hari raya, hari raya Islam dan sebagainya. Sayangnya di saat mereka datang itu kita tidak punya program yang lebih konkret gitu ya. Ya kan, saya contohkan seperti Ramadan ya. Ramadan itu kan saat yang paling tepat kita untuk menyadarkan mereka para remaja untuk kembali ke masjid. Tapi ketika Ramadan datang kan semuanya terbalapi ya. Latihan infa, latihan kultur, latihan begini-begini ya. Harusnya sebelum jauh-jauh hari sebelum Ramadan itu disiapkan jaring ya, kalau istilahnya jaringnya jaring-jaring buka. Buat, sehingga ketika mereka masuk, misalnya jaring-jaring lah, program-program yang bisa dikerjakan mungkin buku-buku, kemudian apa, olahraga, itu gitu harus dikerjakan. Jadi tidak hanya sekedar ngaji. Berarti memang berarti memang harus dikemas secara menarik ya untuk menarik para remaja untuk ke masjid begitu, Ustaz. Tidak harus meninggalkan, tidak harus glamor macam-macam, tapi menarik gitu ya. Menarik dan mereka dapat bimbingan dari kita. Nah, sayangnya kan kita hari ini kan di masjid sebenarnya tampilnya kan gitu-gitu saja. Dari tahun ke tahun. Ini daerah tahun 2000 ya, milenium katakanlah. Tapi penampilannya begitu saja ya, enggak menarik. Dan sekolah saja berubah. Bagaimana mengikuti dinamika zaman sekolah berubah, tapi masjid kita sendirinya tidak berubah. Itu aja ya. Baik, Ustaz Nasrullah, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan terkait bagaimana untuk menggali potensi masjid untuk memaksimalkan masjid itu sendiri begitu, Ustaz. Silakan, ada yang mau disampaikan. Ya, mungkin barangkali untuk potensi masjid itu kita lihat dari diri kita sendiri aja, potensi masjid yang ada itu kemudian dikumpulkan dengan sendirinya. Jadi tidak perlu berharap dari luar untuk bisa membantu dan sebagainya, tapi tumbuhkan potensi dari masjid dan lingkungan kita sendiri. Misalkan ya, kalau kita di situ potensi dana hanya terkumpul beberapa ratus ribu ya, itu optimalkan untuk pemberdayaan ekonomi, untuk santunan dan sebagainya. Kalau di tempat kita potensi sumber daya manusia ini beberapa orang, bisa orang dan sebagainya, ya maksimalkan itu. Nah, terus kemudian dirinya dengan manajemen yang bagus, sehingga masjid itu punya nilai jual. sehingga nanti dari manajemen yang bagus itu akan tumbuh kepercayaan kepada masyarakat untuk menyerahkan dananya ke masjid, menyerahkan ke masjid dan sebagainya. Jadi memang harus ada perubahan paradigma dan pengelolaan masjid itu kalau fungsi pengelolaan atau pengelolaan masjid itu mau seperti dimaksudkan. Baik. Baik Ustaz Nasrullah Jumadi, terima kasih atas waktu dan ilmunya kesempatan pagi kali ini. Semoga lain kesempatan bisa berbincang lagi, diskusi lagi begitu Ustaz ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RDS dimanapun Anda berada, itu tadi ya perbincangan singkat bersama Ustadz Nasrullah Jumadi, begitu ya, bagaimana mempotensikan masjid ya supaya maksimal ya. Tentunya tadi disampaikan juga adanya sebuah koordinasi yang kuat ya, ataupun juga harus ada keterlibatan dan juga sinkronisasi begitu antara pengurus ya, SDM dalam artian, kemudian mempotensikan dana yang ada dan juga ya potensi-potensi lain yang ada di masjid ya. Termasuk disampaikan terakhir tadi adalah remaja masjid ya. Ini sebuah potensi yang besar untuk menggali potensi-potensi masjid yang ada. Karena kalau kita lihat kondisi saat ini berdengar, memang seperti itu adanya ya. Dana banyak tapi tidak ada SDM ya. Berbalik ya, dananya kecil tapi SDM-nya banyak, sama saja ya. Kalau tadi disampaikan memang perlu adanya koordinasi yang kuat, ketakmiran, kemudian SDM yang ada, remaja masjid dan juga potensi-potensi yang ada. Dan itu tadi perlu juga ya manajemen masjid yang baik ya. Sehingga diharapkan mendengar potensi besar umat ini muncul dari masjid ya. Karena dari masjid itulah ya dakwah Islam menyebar ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi di Madinah Al Munawwarah begitu, dakwah Islam mulai di apa namanya di manage ya, ataupun juga dikelola dari situ ya. Dan tentunya ini menjadi perhatian kita semuanya yang tentunya concern dalam memakmurkan masjid ya. SMS sudah banyak, nanti insya Allah kita akan bacakan juga yang sudah hadir, tapi di line telepon dulu. 765-1818 ada siapa ini? Kok ketawa-ketawa Mas Eko ya? Ada siapa ini? Mungkin ada tamu spesial atau gimana ini ya? 765-1818 Mas Eko ini baru taktik-taktik ngetik ya. Pak Didi yang ada di Sragen ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Arif, siapa ya? Ayo, coba Pak Didi. Inji, Pak Didi leres. Monggo Pak Didi, gimana masjid di sekitar Pak Didi ini? Ya, memang ini masjid ini kan waktu Rasulullah pertama masuk Madinah kan mendirikan masjid. Jadi memang secara filosofinya itu masjid ini sebagai batu sendi ya. Iya. Yeah. Untuk pembentukan sistem Islam. Jadi ya karena ini merupakan suatu sistem, makanya masjid ini kemudian itu menjadi semacam pusat ya, pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat budaya dan seterusnya ya, yang ada di sekelilingnya, sehingga letak masjid ini betul-betul menjadi sentral ya dari kegiatan-kegiatan umat gitulah. Tapi kan dulu istilahnya itu spesialisasi belum berkembang ya dengan apa namanya pesat seperti sekarang ini. Iya. Oleh karena itu di sini di samping yang kemajuan potensi masjid ini bisa dikembangkan tentunya. Iya. Yang utama itu melalui takmir masjidnya ya. Takmirnya sentralnya ya Pak ya, takmirnya itu kepemimpinan takmirnya itu bagaimana itulah ya. Iya. Sebab ini menentukan seperti Nabi juga kan, kepemimpinan Nabi ya memang luar biasa ya. Iya. Tetapi kita bisa mengadaptasi kepemimpinan para Nabi ini taruhlah dengan kepemimpinan kolektif umpamanya ya, sehingga takmir masjid ini tidak hanya sekedar yang mau saja, yang bisa lah, tapi juga harus diberi semacam kriteria di sana ada ulamanya yang berpengaruh, kemudian tentu mungkin ada cendekiawannya yang memang bisa menerjemahkan apa namanya nasihat-nasihat ulama ini kepada lingkungan masyarakatnya, kemudian tentunya para profesional menurut keahliannya masing-masing. Ini saya kira perlu dipikirkan, artinya disesuaikan dengan lingkungan sosial dari masjid itu ya. Sehingga tentunya untuk apa namanya tahap-tahap pertama harus ada fokus dulu, mana yang difokuskan, yang dibutuhkan oleh lingkungan masyarakat sana. Umpamanya fokus mengenai taruhlah pengaruh situasi ini ya di lingkungan itu yang mempengaruhi Islam, yang mempengaruhi keimanan dan ketakwaan Islam, ya ini perlu ada semacam dakwah-dakwah lah. Dan ada juga ada yang keberhasilan, ini ada masjid dekat gitu yang apa namanya jemaahnya banyak karena ada dakwah-dakwah yang disesuaikan dengan situasi kondisi ya, sehingga jamaahnya itu secara teratur datang di masjid pada minggu pagi sebelum subuh gitu. Gitu ya. Jadi setelah subuh baru diadakan apa namanya pengajian ya. Pengajian gitu lah. Jadi ini dan di sana juga kasnya itu juga dipakai untuk snack juga. Ya sekarang itu kalau ada subuhannya kadang-kadang ya itu juga mempengaruhi ya, ini kan realitas ya. Nah, di samping itu tentunya takmir masjidnya juga ya kan ada masalah-masalah keluarga perlu dibantu gitu lah dengan kas-kas ini. Saya kira kalau ini kita lakukan ya dengan apa namanya takmir masjidnya yang cukup potensial untuk mengelolanya, yang tadi terdiri daripada ulama semacam profesional lah itulah menterinya ya, sekurang-kurangnya menurut tingkatan di lingkungannya masing-masing, saya kira barangkali bisa jalan. Dan tentunya untuk langkahnya itu lah perlu ada fokus-fokus yang bertahap itu untuk memakmurkan masjid. Saya kira begitu saja. Baik, Mas Rahmat. Pak Didi, kurang lebihnya maaf apabila itu Pak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Didi di Sragen. Jazakallah, terima kasih sudah bergabung. Seperti apa yang telah disampaikan Ustaz Nasrullah tadi ya, memang kalau ketakmiran ya, terutama untuk ketua takmir begitu, memang sangat berpengaruh begitu ya, yang tentunya ini menjadi tokoh sentral begitu ya, tokoh sentral untuk pembangunan masjid, dalam artian untuk menggali potensi masjid ya, perlu penggerakan begitu ya. Kalau memang takmirnya sudah dawi begitu ya, kalau jawanya seperti itu, mungkin dari SDM-nya juga memang harus apa namanya bersama-sama mengerjakan begitu ya. Baik pendengar, untuk kali ini coba kita akan terima, boleh silakan 7651818 ya. Line SMS, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yoyok di Boyolali, adalah yang berhak memakmurkan adalah hanya orang-orang mukmin, yaitu mukmin yang hak, yaitu memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh Allah. Salah satunya tidak musyrik ya, karena orang musyrik dilarang memasuki masjid ya. Semua masjid di seluruh muka bumi ini karena musyrik adalah najis. Masjid adalah selain untuk tempat sujud juga untuk membahas ketentuan hukum Allah. Dan masjid ini boleh untuk menyeru selain Allah. Tidak boleh untuk menyeru selain Allah ya, mohon maaf. Kalau masjid sudah digunakan selain itu bahkan untuk memecah belah umat, mencela apa ini sana-sini, maka masjid itu merupakan indikasi menjadi diror. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah benar-benar mukmin atau kita masih musyrik ya? Dari Pak Yoyo yang ada di Boyolali, hanya orang-orang beriman saja yang berhak memakmurkan masjid ya, karena di tangannya lah begitu ya. Oke, line telepon Dimas ya, 7651818 ya. Oke, ada siapa ini Mas? Kita Abu Amir yang ada di Jemani ya. Assalamualaikum. Kebetulan takmir masjid Asata Jemani. Oh nji, Pak monggo, ada yang mau dibagi nih Pak, silakan. Iya, ingin berbagi pengalaman. Iya Pak, silakan. Jadi yang pertama, kami sebagai takmir masjid itu yang jelas semuanya harus bergerak lillahi ta'ala, ikhlas dulu semuanya nji Pak nji. itu yang pertama kali untuk diterapkan pada semua takmir masjid dan semua jamaahnya. Oke. Dan ingin mengamalkan sunnah, apalagi sebagai takmir masjid, sebagai imam, sebagai ustaz. Kalau ke masjid itu tidak hanya sekedar ke masjid saja, apalagi seperti imam itu, maaf, imam itu sudah bagus ketika memimpin sholat, kemudian salam, kemudian mengajar makmumnya, itu sudah bagus. Tapi maksud dan tujuan itu apa gitu? Itu kan Rasulullah ada maksud dan tujuannya. Jadi maksudnya itu di samping mengajar pada makmumnya, istilahnya menyapa makmumnya, itu mengetahui siapa di antara jamaahnya yang tidak sholat di masjid. Maka akan segera diutus beberapa orang atau beliau sendiri bahkan terjun. Kenapa si bulan tidak pergi ke masjid? Apa dia sakit? Apakah dia pergi atau dia kena musibah? Itu dilakukan oleh semua takmir masjid, oleh jamaah masjid. Sehingga jamaahnya ini istilahnya terotemi. Ketika sakit cepat ditangani. Kebetulan kami punya dana sosial untuk masyarakat di sekitarnya itu. Kalau sakit silakan ambil kupon di masjid untuk berobat di poliklinik gitu. Itu sifatnya 24 jam silakan ngambil. Dan waktunya agak terbatas. Jadi memang banyakkan dana dan kita sama-sama poliklinik. Dan kebetulan alhamdulillah ada sambutan dari dokter pertempatan. Kalau misalnya untuk setiap biaya pemeriksaan sama obatnya itu 20.000 gitu. Iya. Maka 50% dari takmir masjid. Dari gitu ya. Masjid ya. Iya, iya. 50% dari takmir masjid, kemudian yang 10.000 ini dibantu lagi sama dokternya 5.000. Oh, gitu. Sehingga jamaahnya hanya bayar 5.000 rupiah. 5.000 rupiah saja. Okay. Jadi mereka tidak keberatan. Jadi memang polikliniknya memang berada di masjid atau di luar masjid ini, Pak? Kebetulan dekat. Oh, dekat ya sama masjid ya? Dulu kami menyediakan ada satu ruang poliklinik. Dan itu dulunya tadinya 100%. Tapi karena yang datang terlalu banyak, akhirnya dokternya mengundurkan diri. Oh, gitu. Selain kami, itu salah satu daya tarik daripada untuk memakmurkan masjid ya. Iya. Yeah. Kemudian yang paling pokok, yang paling penting. Iya. Yeah. Itu yaitu masalah penggalangan dana. Penggalangan dana, banyak orang menyangka bahwa dengan dana yang besar akan menyelesaikan masalah. Itu tidak sepenuhnya benar. Bahkan lebih condong untuk menghancurkan daripada struktur organisasi ketakmiran. Ini kenapa, karena, Pak? Karena tahu banyak kepentingan. Gitu ya. Nah, kami mengatur manajemen. Memang di tempat kami ini uang nggak terlalu banyak. Misalnya hanya kumpul sekitar 3 juta sampai 4 juta. Untuk kegiatan masjid-masjid sekian. Untuk TPA sekian. Untuk anak-anak yatim sekian. Untuk janda-janda sekian. Sudah kami siapkan itu. Iya. Dan untuk dana talangan yang sifatnya kalau ada jamaah yang kena musibah atau sakit, kami pun siap membantu. Kemudian bila mana kita akan memerlukan dana yang besar, ada renovasi masjid atau apa, sampai seperti kemarin kita butuh dana 100 juta. Iya. Waktu pengajian umum sebulan sekali itu kami umumkan, Bapak Ibu sekalian, kami masjid kita punya rencana sekian-sekian, akan bangun ini butuh dana 100 juta. Kami tidak akan mengedarkan amplop. Oh, gitu. Tapi bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian yang mau infakkan sodako, silakan datang kepada kami. Insya Allah dana ini akan kami pakai untuk yang sebenar-benarnya dan segera untuk bisa disaksikan. Sehingga kami tidak berharap pada makhluk, kita berharap pada Allah SWT. Dan orang-orang yang ikut dan sedekah pun tidak merasa dimintai dana. Tapi mereka datang dengan lapang hati. Keikhlasan begitu, Pak Andi. Dan itu segera disaksikan oleh mereka. Dan ini semuanya tidak terlepas daripada kami mendatangkan, setiap pengajian mendatangkan satu-satu ulama-ulama yang berkompeten untuk membangkitkan iman dan amal solehnya ya. Kami juga sering mendatangkan Ustaz Unjunila, Ustaz Nur Hadi, juga sering kami datangkan orang-orang sekali berdia inilah yang akan membangkitkan keimanan dan keinginan untuk infak dan sedekah dengan dengan ikhlas. Oleh orang-orang ini, istilahnya potensi-potensi yang sangat besar ini harusnya dimanfaatkan oleh tamir-tamir masjid yang lainnya. Bukan kami yang hebat, ya, tapi semua Allah yang hebat. Allah yang menggerakkan hati-hati orang, misalnya orang-orang agenia, orang-orang kaya itu. Karena kesadaran, mereka ya, Pak. Tertutup, tanpa dimintai, mereka sudah datang sendiri. Itu, dan kemudian tentang kegiatan harian kami, setiap minggu itu pasti ada kegiatan. Dari Senin ada tafsir Al-Quran, hari Selasanya ada semacam hadis, ya, kajian hadis. Kemudian hari Rabu kita silaturahim, khusus tampil masjid silaturahim di antara siapa di antara jamaah yang sakit atau lama nggak datang ke masjid. Kita datangi semua, jadi semua senang dapat perhatian dari tampil masjid. Kemudian hari Jumat kami kajian, kami adakan kajian pemikiran Islam. Kami datangkan Ustaz-Ustaz yang berkompeten, sehingga walaupun di tempat kami itu ada orang Mahdi, ada orang Hindu, ada dan berbagai macam aliran ada di situ. Tetapi cara mengikuti pemikiran-pemikiran seperti ini, mereka ya alhamdulillah ada kepahaman, ya. Antara satu dengan yang lainnya tidak ada yang saling menyerang. Dan ini semua termasuk daripada barakallah, berkahnya Allah SWT atas daripada usaha orang-orang orang-orang alim menularkan ilmunya pada kita-kita semuanya. Sehingga sesuatu yang tidak perlu dipertengkarkan ini hilang dengan sendirinya. Memang kami punya prinsip, kalau kita punya masalah besar, kita kecilkan. Kalau ada masalah kecil, kita hilangkan. Jangan kita bicarakan lagi. Itu mungkin sedikit pengalamannya. Abu Emir, tadi masjid mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Sebetulnya masih banyak yang perlu saya pertanyakan, saya tanyakan gitu ya untuk Abu Emir, ya, mengingat tadi sudah kelihatannya memang sudah ada apa ya, ada semacam potensi yang bisa dipotensikan di masjid tadi Al-Fatah atau Al-Falah tadi, Mas Eko. Iya, ya, semoga nanti bisa berbincang lagi ya sama Abu Emir, ya, memberdayakan umat, ya, tanpa harus memaksa. Dalam artian tadi memang berinfak karena keikhlasan, kemudian juga tadi juga dikondisikan begitu ya dari berbagai golongan begitu ya, termasuk yang ada di dalamnya, dan tidak ada bentrok, ya, tidak ada apa semacam gesekan begitu pendengar, ya. Semoga nanti kapan-kapan bisa bergabung kembali ya untuk Abu Emir, ya, daerah Cemani, ya. Teman saya banyak, coba nanti saya cek satu-satu, ya. Baik pendengar, ini coba kita ke SMS dulu, ya. Masjid akeh mas mung kanggo kendurenan to arep maju piye, paling banter maulidan karo Isra Miraj, ya. Apa ini, wayahe Bali nang Quran uga ubah pola pikir, begitu saja, ya. Mas, mohon narasumber ditambah lagi dari Masjid Jogokaryan. Beliau ada Ustadz Muhammad Jazir. Tadi kita sudah mencoba untuk mencari kontak person beliau, tapi belum ketemu, ya. Coba nanti semoga di lain kesempatan bisa berbincang, berdiskusi langsung bersama Ustadz Muhammad Jazir dari Jogokaryan Yogyakarta, ya. Yang mana tadi salah satu masjidnya di Masjid Jogokaryan ini adalah masjid percontohan, ya, termasuk pengelolaan dana yang ada di masjid, ya. Mas Agus di Kapas, Mas Agus Kapas, ya, bukan di Kapas, ya. Selama perbedaan tidak dihargai, pasti dakwah kita terhambat. Apakah mereka yang berdakwah sementara di sistem demokrasi di luar Islam usuli atau tidak, tahlilan yasinah dibahas, pasti Islam dalam perkembangan dalam dakwah terhambat. Beda site ya rapopo, karena bukan soal ibadah, beda karena masalah muamalah atau amalan, ya. Mari jaga persatuan umat supaya Islam bisa kuat juga tidak mudah dipecah belah karena masalah paham. Beda paham boleh, asal jangan salah paham, begitu, ya. Dari Mas Agus di Kapas, ya. Kemudian lanjut lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menggali potensi masjid, syaratnya takmir dan jamaah dikenalkan ilmu dulu dengan diadakan kajian-kajian di masjid tersebut. Setelah itu kita undang Ustadz Nasrullah, ya. Kita undang Ustadz Nasrullah Jumadi, Ustadz Abu Fuad dan lain-lain, ya, untuk mentraining takmir dan jamaah masjid tersebut, ya. Kami di Kecamatan Kerjo Karanganyar pernah mengumpulkan takmir masjid satu kecamatan untuk kita ajak mengoptimalkan fungsi masjid, tetapi tidak berhasil karena takmir-takmir kurang ilmu dan tidak mau mengaji, gitu, ya. Oke, itu memang kondisinya seperti itu, pendengar, ya. Harus kita katakan memang seperti itu. Mungkin tergantung takmirnya juga mas. Di tempatku waktu takmirnya orang yang paham din, yang ya kegiatannya agak maju. Tapi setelah ganti takmir orang ya jadi mengalami kemunduran karena dipakai untuk kegiatan ya bid'ah dan kemusyrikan ya. 157 mana ini kok terpotong ya. Aku cari-cari gak ada. Oke, 157 ya. Itu kan kita bacakan yang ada ya. Itu karena kurangnya pemahaman orang-orang tua dulu yang jarang tersentuh pengajian mas. Alhamdulillah mas, kami remaja masjid aktif mencari dana yang digunakan untuk pengajian rutin, menyebarkan kepada warga majalah Arisalah gratis, juga untuk TPA. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman ilmu sehingga diharapkan sukses di kemudian hari. Amin ya. Untuk semua kami, untuk semuanya kami mengharap doanya agar istiqomah saja. Mas Yanto di Karanganyar ya. Dari 9855 Hanif di Sragen. Jangan serahkan umat kepada pihak lain. Masjidlah yang harus bergerak, yang berperan dalam segala bidang. Selamat bergerak Forum Gerakan Takmir Masjid se-Kabupaten Sragen. Tunjukkan aksi gerakanmu. Dari Mas Hanif di Sragen. Oh, kalau di Sragen sudah ada ya. Kalau di Solo saya belum tahu ya. Sudah ada belum ya mas ya? Di Solo itu Forum Gerakan Takmir Masjid Sekota Surakarta. Saya belum pernah dengar ya. Atau mungkin saya belum dengar ya. Kalau di tempat saya memang ini ya, sudah tertata, cuman ini mempotensikan remaja yang paling susah ya. Karena mungkin sudah banyak yang terkontaminasi dengan apa namanya kegiatan-kegiatan di luar Islam begitu ya. Semoga saja nanti bisa kompak lagi insya Allah ya, kita harapkan seperti itu. Dan semoga kita-kita sebagai generasi ini menjadi tonggak awal ya untuk memaksimalkan potensi masjid yang ada. Baik pendengar, masih ada kurang lebih 10 menit ke depan ya. Kita akan jeda dulu pendengar untuk menyimak beberapa informasi. Dan insya Allah nanti Rahman akan kembali untuk Anda di sesi terakhir program Assalamualaikum Indonesia 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah bersama saya Rahman Hidayat. 107,7 RDS As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum. Wattafina Rasulillah, tiktabu mardatillah, wathibu ba'akum lillah. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum. Media dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat pendengar, saatnya Rahman harus pamit undur diri dari kebersamaan kita untuk kesempatan pagi kali ini ya. Namun Rahman masih sisakan satu SMS ini. Di Karanganyar ya, sudah ada forum silaturahim keluarga takmir masjid sekabupaten. Anggotanya sudah 137 masjid yang banyak kegiatan untuk membina umat ya. Ini dari 0751 ya. Baik, pendengar kita akhiri ya untuk kali ini. Dan semoga apa telah kita bahas bersama bisa bermanfaat sekaligus menjadi gambaran kita semuanya untuk lebih peka dan juga untuk lebih paham ya di sekitar kita, termasuk juga masjid ya, keberadaan masjid untuk memfungsikan secara maksimal apa yang ada di dalamnya ya. Tidak hanya untuk ritual saja pendengar, untuk sholat maupun juga pengajian, tapi juga pemberdayaan umat yang harus diberdayakan, mengingat masjid sebagai sentral dari kegiatan umat Islam kita. Semoga kita harapkan seperti itu. Dan dalam kesempatan semoga bisa ada harapan-harapan baru ya untuk apa namanya menggali potensi masjid supaya bisa maksimal insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rahman akhiri pendengar program Assalamualaikum Indonesia di si Jumat tanggal 2 Muharram 1434 Hijriah atau bertepatan 16 November 2012. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon, di line SMS ya, Afwan Jidan jika banyak salah dan kilaf. Dan semoga pendengar di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Mengingatkan hari ini Jumat ya, untuk bersiap-siap ya walaupun masih lama, berbenah diri, mandi begitu ya untuk sholat Jumat ya. Dan semoga hari ini penuh berkah, lancar untuk usaha kita, sukses untuk seluruh kegiatan kita insyaallah. Amin ya. Rahman ditemani rekan operator pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الدرب بتضوي هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الدرب بتضوي كلها كلمة حلوة بغنوة والسلام عليكم والسلام عليكم السلام عليكم.